Seringkali aku menduga, seringkali ini terjadi. Segala rahasia sudah ku tahu, rupanya aku tak dicintai. Untuk apa kau buatku begini? Segala apa yang telah aku lakukan, air mataku siang malamku, aku terima cintaku dipersiakan. Sayang, aku kau lupa, aku kau luka tanpa kau sadar.